Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mutafaqqih karya Syekh Wahid Ibn Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala, dan kita masuk pada daras atau pelajaran yang keempat. Ya. Kita masuk pada bab tayammum, bab at-tayammum. At-tayammum ya, secara bahasa berasal dari kata al-qasdu. Ya, bermaksud atau menuju. Ada kalimat tayammamatan nur ay qasdatan nur. Sebagian apa ungkapan tayammamatan nur. Tanur artinya tungku. Kalau orang mengatakan tayammama at-tanur artinya dia menuju apa? Menuju ke arah tungku. Adapun secara istilah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasdi as-sajdi at-thayyib limashil wajhi wal kaffayn. Secara istilah adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biqasdi as-sa'idi at-thayyib, dengan menuju kepada as-sa'id yang bagus. As-sa'id yang bagus. As-sa'id ini, as-sa'id adalah kullu ma 'ala wajhil ardi, segala sesuatu yang ada di atas permukaan tanah. Iya. Yang dia memiliki debu, ada debunya. Maka kalau dia semua yang ada di atas permukaan tanah dan dia ada debu, maka namanya apa? As-sa'id. Entah itu di tanah berpasir ataukah tanah apa tidak berpasir, atau misalkan tanah berkapur, semua yang ada di atas permukaan tanah atau lapisan tanah yang paling atas, selama di situ ada gubarnya, ada debunya, maka itu namanya apa? Namanya dia adalah as-sa'id. Ya, tayammum secara istilah adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuju kepada as-sa'id at-thayyib, atau mengarahkan diri kepada as-sa'id at-thayyib limashil wajhi wal kaffain, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Baik. Kemudian di sini dalam syarah Syekhuna Nur bin Sya'lan hafizahullahu taala, at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi as-sa'id at-thayyib ay al-ghubar turab al-hars, debu ya, sa'id at-thayyib debu, turab al-hars debu apa tanah ladang atau persawahan, sebagaimana disebutkan oleh Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa yang kami terangkan tadi bahwa sa'id adalah kullu ma 'ala wajhi al-ardi, itu suatu hal insyaallah sudah bisa dipahami ya. Jadi segala sesuatu yang ada di atas permukaan tanah ya, entah itu tanah kapur ataukah tanah pasir atau apa, kalau dia ada gubarnya, ada apa, ada debunya, maka dia termasuk dari apa? Termasuk dari as-sa'id. Baik, kemudian di sini disebutkan dalam kitab Bidayatul Mutafaqqih. Kitab Bidayatul Mutafaqqih ini karangan dari Syekh Wahid Ibn Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Ya, dan beliau adalah seorang ulama Hambali, ya, seorang ulama Hambali di masa ini dari Mesir. Ini termasuk dari guru besar kami para mahasiswa di apa kuliah Ulum Syar'iyyah wal Arabiyyah di Jami'ah Shaffa. Kitab yang beliau tulis ini dalam masalah fikih tentu saja sangat kental dengan nuansa Hambalinya. Ya, oleh karena itulah tatkala kami bertanya kepada sebagian masyayikh, termasuk juga kepada Syekh Wahid hafizahullah taala penulisnya, kemudian juga Syekh Nur bin Sya'lan, ya, kemudian juga Syekh Muhammad bin Toha, ya, yang mana Syekh Nur bin Sya'lan dosen kita, ya, dosen kami, dosen fikih di Kuliah Al-Ulum Asy-Syar'iyyah wal Arabiyyah, dan Syekh Muhammad bin Toha juga punya syarah Bidayatul Mutafaqqih. Beliau semuanya menyebutkan bahwa kitab ini merupakan muqaddimah atau tamhid untuk mempelajari mazhab Hambali. Ya, sebagai muqaddimah, pendahuluan, pintu masuk untuk mempelajari fikih mazhab Hambali. karena memang kitab ini dari sisi penulisannya itu bab-babnya diambil dari kitab Manarus Sabil Syarah Dalil Thalib. Syarah Dalil Thalib. Baik, tentang tayamum ini, bab tayamum ini terhitung bab yang ke-9 wa fihi thalathatu dhawabit. Dalam pembahasan ini atau dalam bab ini ada thalathatu dhawabit, ada 3 dhawabit. Ada 3 ketentuan. Al-dhabitul awwalu, dhabit yang pertama atau ketentuan yang pertama, an-niyyatu. Ketentuan yang pertama, syurutu sihhati tayamum sittatun. Syarat sahnya tayamum itu ada 6, ada 6. Ya, syarat sahnya tayamum ada berapa? Ada 6. Nah, ini agar supaya tayamum kita ini sah, harus terpenuhi 6-6-nya ini. Harus terpenuhi berapa? 6-6-nya ini. Yang pertama an-niyyatu. Syarat yang pertama adalah an-niyyatu. Maksudnya di sini mengatakan ayusbaqa amaluhu hadza biniyyatin. Amalan dia ini, yakni tayamumnya dia ini harus didahului dengan niat. Wa hakadha fi kullil ibadat. Demikian pula lah pada semua jenis ibadat. Labuda an tusbaqa al-ibadatu binniyyah. Ibadah itu haruslah didahului dengan niat. Fala sihhata li'ibadatin illa biniyyatin. Maka tidaklah sah suatu ibadah kecuali dengan niat. Dan niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Dan niat adalah al-qasdu atau al-azmu ala fil ibadah. Keinginan kuat untuk melakukan suatu peribadahan. Keinginan kuat untuk melakukan satu apa? Peribadahan. Dan keinginan tersebut muncul muncul mendekati pelaksanaan ibadah. Muncul mendekati pelaksanaan apa? Ibadah. Karena sebagian ahlu ilmi mereka mengatakan kalau tidak seperti itu, yakni tidak mendekati pelaksanaan ibadah, maka ini sekedar azam saja, tidak sampai kepada niat. Niat adalah azam, keinginan kuat untuk melaksanakan suatu ibadah yang keinginan itu dimunculkan mendekati pelaksanaan ibadah. Maka di sini saya mengatakan wa hakadha fi kullil ibadat labuta an tusbaqa al-ibadatu bin niyyah. Demikian pula lah pada setiap peribadahan dia harus didahului dengan apa? Didahului dengan niat. Kemudian syarat yang kedua al-Islam. Syarat yang kedua adalah apa? Adalah al-Islam. Maka tidak sah peribadahan itu kecuali dari seorang yang memeluk agama Islam. Kemudian syarat yang ketiga al-aql, berakal. Syarat yang ketiga berakal. Baik, kemudian selanjutnya syarat yang keempat at-tamyiz. Syarat yang keempat apa? Tamyiz. Baik. Nah, kemudian Syekhuna Syekh Nur Musa'lan hafizahullah taala beliau menyebutkan bahwa ya, apabila seseorang tidak menghafal syarat sah suatu peribadahan, maka dia harus kokoh pada dirinya 4 perkara, atau dia harus menghafal 4 perkara atau 4 hal ya, agar supaya dia mudah untuk mengetahui syarat sahnya peribadahan. Dia harus menghafal 4 hal. Yang pertama Islam, berakal, tamyiz, dan niat. Ibadah apapun keabsahannya 4 hal ini pasti masuk di dalamnya. Ya, an-niyyatu wal islamu wal aql wat tamyiz. Walaupun nanti dalam bab haji ada sedikit perbedaan. Baik, adapun tamyiz, ada tamyiz di sini dikatakan min syurutis sihhati tayammum at-tamyiz ay yakuna mumayyizan yufarriq bainal 'adati wal ibadah. Tamyiz adalah seseorang itu mampu membedakan antara ibadat dan adat. Ya, seseorang yang dia sudah memiliki kemampuan untuk membedakan antara adat, kebiasaan, aktivitas rutin dengan ibadah, ya, maka orang tersebut sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan tamyiz. Sebagian ulama menyebutkan usia seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Allama Dr. Shalal Al-Fauzan. Beliau menyebutkan usia 7 tahun. Dan umumnya usia 7 tahun. Ya, walaupun memang dhabat atau ketentuan secara umumnya dikatakan seseorang itu tamyiz manakala dia bisa membedakan mana adat dan mana ibadah. Sebagian menjelaskan dia fahmus su'al wa raddul jawab. Dia bisa memahami pertanyaan dan dia bisa menjawab dari apa yang ditanyakan. Ala kulli hal, semuanya mendukung pemahaman kita tentang kapan seseorang itu dikatakan dia sudah berusia tamyiz. Adapun dalam syarah Bidayatul Mutafaqqih oleh Syekh Nur bin Sya'lan, beliau hanya mengatakan ayyakuna mumayyizan yufarriq bainal 'adati wal ibadah. Dia mampu membedakan antara adat dengan ibadah. Kemudian selanjutnya sisa dua syarat ya. Yang kedua, syarat sahnya tayamum in'idamul ma'i aw ta'azzuru isti'malihi. Tidak ada air atau ta'azzuru isti'malihi. Ya, uzur ada halangan atau ada alasan tidak bisa melakukannya, tidak bisa memanfaatkannya. Saya ulang, uzur atau ada alasan yang dibenarkan, dia tidak bisa memanfaatkannya. Baik. Nah, ini syarat yang kelima ya. Syarat yang kelima. Tidak ada air. Ya. Dia sudah mencari air di wilayah sekitarnya yang dia mampu untuk menggapainya. Ya, yang dia mampu untuk menggapainya. Kemudian dia tidak mendapatkan, maka berarti tidak ada air di situ. Maka saat itu diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Ini idamul ma, tidak ada air. Kemudian yang kedua dari syarat yang kelima, ta'adhara isti'maluhu. Ada uzur, ada alasan yang membuat dia tidak bisa menggunakannya. Dan ini dibenarkan dalam syariah. Ini dibenarkan dalam syariah. Misalkan ada air tapi dia sakit. Ya, ada air tapi dia apa? Dia sakit. Maka dia tidak bisa untuk menggunakannya. Baik, dan ini dijelaskan oleh Syekh. Ain idabul ma atau in adamal ma atau un'udimal ma'u ay talabau falam yajidhu. Dia sudah mencari dan dia tidak mendapatkan. Talabal ma'a fi hayyizihi wa fima yaqdiru alayhi ay yatluba fihi al-ma' falam yajid al-ma'. Dia telah mencari air, area sekitarnya, pada area yang dia mungkin mampu untuk menjangkaunya. Ya. Dia mencari air di situ dan dia tidak mendapatkannya. Wa ja'a waqtu shalah. Dan datang waktu salat. Wa khafa min khuruj al-waqti. Dan dia khawatir akan keluar waktu. Aw awshaka al-waqtu 'ala al-khuruj. Atau waktu hampir saja keluar. Falau ayyadrib al-ardha bi niyatin wa yamsahu wa yamsaha wajhahu wa kaffai. Maka boleh bagi dia untuk memukulkan tangannya ke tanah dengan niat tayamum, lalu dia mengusap wajahnya dan mengusap kedua telapak tangannya. Aqad yakunu al-ma' mawjudan. Atau misalkan airnya ada. Walakinna ta'adhara al-istimaluhu. Akan tetapi ada uzur. Ada alasan yang dia tidak mungkin mampu, tidak mungkin, yang dia tidak mungkin untuk memanfaatkannya. Ima yakuna gha'iran masalan. Contohnya, ya, air itu ada, tapi airnya sangat dalam. Ya, airnya sangat sangat dalam. Walaysa ma'u ala yarfa'u bihal ma'. Dan dia tidak memiliki alat yang dengan itu dia bisa angkat air dari sumur yang dalam itu. Baik, dia ada uzur, dia tidak bisa memanfaatkannya. Misalkan dia sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ya, wa hadzaru al-atibba'u min isti'mal al-ma'. Dan para dokter mengingatkan dia jangan menggunakan air terlebih dahulu. Maka saat itu diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Kemudian syarat yang terakhir, ayyakuna bisa'idin tahirin lahu gubar. Ayyakuna bisa'idin tahirin lahu gubar. Dia memanfaatkan sa'id yang tahir, yang memiliki apa? Yang ada, saya ulang, yang ada debunya. Sa'id tahir, sa'id adalah kullu ma 'ala wajhi al-ardi. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan tanah. Jadi lapisan tanah yang paling luas, yang paling luar. Ya. Lahu ghubar. Tapi dia memiliki apa? Memiliki debu. Partikel tanah yang paling luar. Dan di situ ada debu, maka itu namanya sesuatu yang bisa dipakai untuk bertayamum. Baik, oleh karena itulah di sini saya mengatakan. Ya. Wa huna ta'ti mas'alatun muhimmah. Idza lam yakun al-ardh ghubar. kalau di tanah tersebut tidak ada, tidak ada debunya. Kayakuna mathalan fi hujratin wa muqayyad fiha kulluha wa muqayyadun fiha kulluha siramik mathalan. Contohnya misalkan dia di suatu ruangan, suatu kamar, kamarnya ini semuanya diiringi dengan keramik, ya, atau diiringi dengan zukham, marmer. Tentu di sini tidak ada, tidak ada air di sini, tidak ada debu di situ. Ya, faida daraba yadu ala al-jidar atau ala al-ardi la yajid ma ya'laku bi yadi. Kalau dipukulkan tangan ke tembok, maka dia tidak akan mendapatkan adanya debu pada tangan, tidak ada nempel, tidak akan ada yang nempel debu di tangan. Ya, maka laisa fi huna ta'ti mas'al muhim. Maka di sini masuk dalam permasalahan faqilu tuhurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci. Ya, baik. Kalau orang yang semacam itu dia beribadah, ya, dia beribadah, ya, tanpa bersuci. Dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan. Seperti misalnya seorang di pesawat. Misalnya seorang ada di pesawat. Nah, kalau dia naik pesawat, berarti dia sudah jarak safar. Kan pesawat itu rata-rata jaraknya jarak jauh, ya. Kalau dia di pesawat, berarti dia sudah jarak safar. Sekiranya dia di pesawat, dia tidak mungkin bisa bertayamum. Dan misalkan tidak ada air juga, maka berarti dia sholat sebagaimana, ya, sebagaimana apa, dia sholat tanpa bersuci. Dan ini tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia seorang musafir, dia misalkan nanti dikira-kira sampai ke bandara itu belum keluar waktu, sampai ke bandara dia belum keluar waktu. Sampai di bandara misalkan dia mau jamaah takhir, dia mau jamaah apa? Jamaah takhir. Sampai bandara masih mungkin bagi dia untuk mendapatkan waktu yang kedua. Maka berarti dia nanti sholat di bandara. Tapi seandainya tidak mungkin bagi dia mendapatkan sholat nanti di tanah, di bumi, maka dia diperbolehkan untuk sholat di pesawat tanpa berwudu, tanpa bertayamum, karena kenyataannya tidak ada alat yang digunakan untuk bertayamum. Kemudian selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua pada bab tayamum. Furudu tayamum salasa, hal yang diwajibkan, ya, terkait dengan tayamum ini ada tiga macam, ada tiga hal. Hal yang diwajibkan terkait dengan tayamum ada tiga. Yang pertama mashul wajhi. Kewajiban tayamum adalah yang pertama mashul wajhi, mengusap wajah. Baik. Kemudian yang kedua mashul yadaini ila ruzdain, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka ucaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Ya. Ya, yang dimaksudkan dengan tangan di sini adalah sampai pergelangan tangan. Yang dimaksudkan di sini sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku. Bukan sampai siku. Ya. Karena kata tangan apabila dimutlakan dalam bahasa syariah, dimutlakan artinya tidak disebutkan kalimat yang lainnya, maka yang dimaksudkan dengan tangan adalah sampai ke pergelangan tangan. Lain soal apabila disebutkan kalimat yang lainnya, ditakyid, tidak dimutlakan, ya, diberikan batas pemahaman. Ya, kalau pemahamannya dibiarkan tidak dibatasi, maka bermakna sampai pergelangan tangan. Tapi kalau ditakyid, yakni dibatasi pemahamannya, dibatasi jangkauan pemahaman kita terkait dengan masalah itu, ya, maka dia sesuai dengan ayat yang berbunyi wasariq wasariqatu faqtu aydiyahuma. Mohon maaf. Ayat yang berbunyi ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Jadi ada kalimat imat sampai ke siku-siku. Kalau disebutkan kalimat itu, maka tangan bermakna sampai ke pergelangan tangan saja. Baik. Oleh karena itulah, ya, seorang yang bertayamum ini, seorang yang bertayamum ini, dia memukul sekali pukul, dia memukul sekali pukul ke tanah yang ada debunya, kemudian dia membersihkan kelebihan debu yang ada di tangannya, entah dengan apa, memukulkan tangan kanan ke tangan kiri ataukah dengan meniupnya. Kemudian baru setelah itu dia mengusap wajahnya, kemudian dia mengusap punggung telapak tangannya, dia mengusap punggung telapak tangannya. Ya, jadi kalau orang tayamum ini diniatkan tayamum, kemudian dia pukulkan kedua tangannya misalkan ke tanah, kemudian setelah itu kalau misalkan terdapat banyak debu maka dia bisa hilangkan, ya, dia hilangkan yang banyak itu dengan ditepuk seperti ini, atau misalkan dengan disebul ya, dengan ditiup. Kemudian setelah itu dia usap wajah, setelah itu dia usap punggung telapak tangan, ya, ini kiri ini kanan seperti ini, dia usap punggung telapak tangan, kemudian yang kanan karena kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Bagaimana dengan yang telapak tangan bawah ini? Ini tidak perlu karena dia sudah kena apa? Dia sudah kena tanah, ya kan? Dia sudah kena debu. Jadi itu kaifiyat tayamum. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah al-muwala. Al-muwala artinya bersambung tanpa adanya jeda yang lama. Bersambung tanpa adanya jeda yang apa? Yang lama. Baik, selanjutnya adzabitu sadis, ketentuan yang ketiga. Nawaqidut tayammumi salasatun, pembatal tayammum ada tiga. Pembatal tayammum ada tiga. Baik, kalau tadi syarat tayammum ada berapa? Syarat tayammum ada enam kan. Pertama apa? Niat. Yang kedua Islam. Kemudian yang ketiga tamyiz, ya. Kemudian yang keempat berakal, ya. Kemudian setelah itu dobet yang kedua atau ketentuan yang kedua, kewajiban tayammum ada tiga. Yang pertama apa? Mengusap wajah. Yang kedua apa? Mengusap, ya, mengusap telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga muwalah, bersambung tanpa ada jeda yang lama. Kemudian sekarang ketentuan yang ketiga dari bab tayammum, nawaqidut tayammumi salasa, pembatal tayammum itu ada tiga. Pembatal tayammum ada berapa? Ada tiga. Yang pertama nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ini yani semua pembatal wudu adalah pembatal apa? Pembatal tayamum, ya. Semua pembatal wudu adalah pembatal tayamum. Seperti disebutkan dalam pembahasan bab nawaqidul wudu, ya. Pembatal wudu itu ada enam, ya. Al-kharij min as-sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Ya. Kemudian yang kedua, zawalul aql, hilangnya akal. Entah dengan dia tertidur atau dengan pingsan, ya, tidur yang mustagrik, yang nyenyak, atau dengan pingsan. Kemudian yang ketiga mengusap farji, mengusap kemaluan dengan tangan bagian dalam. Kemudian makan daging babi. Kemudian yang kelima bertemunya dua khitan. Kemudian yang keenam riddah atau murtad. Ini pembatal tayamum yang pertama, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kemudian yang kedua wujudu al-ma'i, adanya air. Adanya air. Artinya kalau misalkan dia bertayamum karena tidak adanya air, maka akan menjadi batal tatkala dia mendapatkan air. Tatkala dia mendapatkan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna sa'ida thayyiba tahurul muslim." Ya, sesungguhnya sa'id yang thayyib adalah alat bersuci seorang muslim. "Wa illam yajidil ma'a 10 sinin," sekalipun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Fa idza wajada al-ma' fal yumissahu basharatahu. Apabila dia mendapatkan air maka dia harus membasahi kulitnya. Dia harus membasahi, menjadi dia berwudu. Berarti tayamumnya batal. Tayamumnya batal apabila ada air. Pembatal yang kedua wujudul ma', adanya air. Ini apabila dia bertayamum karena tidak adanya air. Yang ketiga dari nawaqidul tayamum, pembatal tayamum, zawalul mubi, ya, hilangnya sesuatu yang menjadikan dia boleh bertayamum. Hilangnya sesuatu yang menjadikan dia boleh apa? boleh boleh bertayamum. Ya. Ya. Contohnya misalkan dia boleh bertayamum karena uzur. Karena uzur. Kalau uzurnya sudah hilang, maka batallah tayamumnya itu. Batallah tayamumnya itu. Kemudian selanjutnya bab yang ke-10, bab izalatin najasa. Babu izalati an-najasa, bab menghilangkan najis. Di dalam bab ini ada 4 dhabit kata Syekh, wa fihi arba'atu dhawabit. Dalam bab ini menghilangkan najis ada 4 dhawabit. Ya, sebelumnya perlu difahami bahwa ya, saya lanjutkan aja. Najis itu ya najis sesuatu yang najis. Di sini dikatakan fi arba'atu dhawabit. Dalam pembahasan ini atau dalam bab ini ada 4 ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, an-najasatu aynun mustaqdaratun syar'an. Yazulu hukmuha bizawaliha walau bighairi ma'in. Ini ketentuan yang pertama. Jadi najis itu menghilangkan najis ada 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama, najis adalah aynun mustaqdaratun syar'an. Ya, suatu ain, satu benda yang ada wujudnya, mustadzaratun, yang dianggap kotor syara'an, secara syariah. Ya, yazulu hukmuha, akan hilang hukumnya, jadi hukum dia sebagai najis, bizawaliha, dengan hilangnya benda tersebut, walau bighairi ma'in, sekalipun tanpa menggunakan air. Ini pengertian atau dhabit yang pertama mengandung pengertian apa itu najis. Syai'un mustaqdaratun atau apa? Ainun mustaqdaratun syar'an. Suatu benda, ain, suatu benda yang dianggap kotor atau dihukumi kotor oleh syariat. Ya. Kemudian yazulu hukmuha, yang hilang hukumnya bizawaliha, dengan sebab hilangnya benda tersebut. Walau bighairi ma'in, walaupun tanpa menggunakan air. Baik, nah. Sesuatu yang dianggap kotor, ya, sesuatu yang dianggap kotor, apakah semua yang dianggap kotor itu dikatakan najis? Ya, seperti misalkan seseorang menganggap bahwa ingus itu kotor, ya, jijik gitu ya. Kemudian ludah juga jijik. Ya, apakah itu najis? Jawabannya tidak. Ya, tidak setiap orang, tidak setiap sesuatu yang dipandang kotor oleh seseorang yang memiliki tabiat yang masih bagus itu dikatakan najis secara syar'i. Karena najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Oleh syariat. Baik. Kemudian saya mengatakan hadhihi najasah yazulu hukmuha bizawaliha. Najis ini akan hilang hukumnya, yakni tidak dikatakan najis lagi. Bizawaliha, dengan hilangnya benda itu. Jadi kalau benda itu hilang, maka hukumnya hilang. Kalau benda itu hilang, apa? Hukumnya hilang. Tidak dikatakan najis lagi. Ya. Karena apa? Karena pengertian dari kalimat tohara. Kalimat tohara itu bukan izalatun najasa. Ya, tohara itu apa? Raf'ul hadad wa zawalul khabat. Pengertian mengangkat hadat dan hilangnya najis. Ya. Sehingga najis ini bisa hilang walaupun tidak dihilangkan oleh tangan manusia. Oleh karenanya Syekh di sini mengatakan hadhihi an-najasatu yazulu hukmuha bizawaliha. Najis ini akan hilang hukumnya dengan sebab hilangnya benda tersebut. Ya. Idza uzilat zana hukmuha. Apabila dihilangkan, maka hilanglah hukumnya. Wa qulna fi awwal ta'rif, ya, saya katakan di awal pengertian, zawalul khabat, ay la yahtaju ila muzil. Kalimat zawalul khabat itu beda dengan izalatul khabat. Ya. Kalau izalatul khabat, dia butuh kepada sesuatu yang menghilangkan. Ya. Yani perbuatan menghilangkan. Tapi kalau zawalul khabat artinya dia hilang, la yahtaju ila muzil. Walaupun dia tidak butuh atau dia tidak butuh kepada sesuatu yang menghilangkan, yang ada aktivitas yang menghilangkan. Ya. Qad yazulu bi nafsi, terkadang dia hilang sendiri. Yazulu hukmuha bi zawali wa la bi ghairi ma. Ini kalimat dari Syekh. Hilang hukumnya dengan hilang bendanya walaupun tanpa menggunakan air. Dari sini kita mengetahui bahwa najis apapun kalau bendanya hilang maka berarti sudah tidak najis. Sekalipun kita enggak ngapa-ngapain dia. Ya, sekalipun kita enggak ngapa-ngapain dia. Ada sarung misalkan dia kena najis, dibiarin aja. Kemudian setelah itu ternyata najisnya hilang. Maka najis lagi apa enggak dia? Dia sudah enggak najis. Baik. Ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Kuntu abitu fil masjid fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat al-kilabu tabulu wa tukbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu yarushuna shay'an min dhalik. Ya. Dulu aku bermalam di masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Umar. Di sini bermalam di masjid biasa ya. Wa kanatil kilabu tabulu wa tukbilu wa tudbir fi al-masjid. Dan anjing itu keluar masuk di masjid. Falam yakunu yarushuna shay'an min dhalik. Dan para sahabat mereka tidak membujurkan apapun untuk menghilangkan kemungkinan dari najis yang ada di masjid disebabkan karena anjing yang keluar masuk itu. Ya. Ailam yakunu yutahhiruna al-makan. Mereka tidak membersihkan tempat tersebut li'anna syamsa tanzilu. Karena matahari sinarnya turun ke situ. Warriyah tataharrak. Kemudian anginnya juga bergerak. Ya. Fatuzilu asara hadhihi najasa sehingga itu bisa menghilangkan bekas dari najis-najis yang ada. Ya. Fan najasah ya ainun mustaqdar syar'an yazul hukmuha bi zawali wal bi ghairi ma'in. Jadi bisa hilang sendiri. Kalau memang sudah hilang berarti sudah dihukumi sebagai sesuatu yang tidak najis. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. La yusra'ul 'adadu wala tartibu illa fil wa'abil kalbi fil ina' wa nahwihi. Dan tidak disyaratkan al-'adadu, bilangan tertentu untuk membersihkannya. Wala tartibu, wala tatribu, tidak pula tatrib. Tatrib itu penggunaan tanah untuk salah satu bilangan penyusiannya. Ya. Illa fil wa'abil kalbi, kecuali pada kasus liur anjing fil ina' di sebuah bejana wanahwihi dan yang semacamnya, yakni bejana atau yang semacamnya, semacam bejana pemanfaat. Baik. Nah, di sini saya mengatakan tidak disyariatkan bilangan tertentu, ya, tidak disyariatkan pula mencampur dengan tanah, kecuali pada kasus liur anjing yang mengenai bejana. Baik. Ina. Nah, maka di sini saya mengatakan ja'at najasatun 'ala thawbin aw 'ala jidar kaifa uziluha. Ada najis yang datang. Saya ingin tambahkan ya, kalimat ja'at najasatun 'ala thawbin aw 'ala jidar kaifa uziluha. Ini enggak disebutkan di syarah Bidayatul Mutafaqih Syekh Nur bin Sya'lan, tapi mungkin faedah ini cukup penting bagi kita. Bahwa masalah najis itu atau najis itu ada dua macam. Yang pertama najasa ainiyah dan yang kedua najasa hukmiyah. Najasa ainiyah adalah benda yang memang dari sononya disebut najis. Asal apa? Suatu benda yang memang disebut najis gitu ya, dari sononya memang sudah najis. Itu namanya najasa ainiyah. Seperti misalkan kotoran manusia. Nah, itu najasa ainiyah, kotoran manusia. Ya, kemudian kotoran binatang yang enggak bisa dimakan. Nah, itu najasa ainiyah. Ya, kemudian juga darah haid, itu najasa ainiyah. Atau misalkan damun masfuq, ya, darah yang mengalir itu najasa ainiyah, sesuatu yang disebut najis oleh syariat. Baik. Kemudian yang kedua, ada namanya najasa hukmiyah. Najasa hukmiyah. Najasa hukmiyah adalah suatu pakaian atau benda atau apa yang suci, kemudian dia terkena najasa ainiyah. Terkena najasa ainiyah. Dan para ulama yang membahas tentang izalatun najasa, menghilangkan najis, yang mereka maksudkan adalah menghilangkan najasa ainiyah, yakni menghilangkan najis yang ada pada pakaian atau pada tempat atau pada benda apapun yang dimanfaatkan oleh seseorang. Bagaimana cara menghilangkannya? Dan para ulama juga mengatakan bahwa najasa ainiyah itu tidak bisa dihilangkan. Najasa ainiyah tidak bisa apa? Tidak bisa dihilangkan. Dia tetap akan sebagai sesuatu yang najis, tidak bisa keluar dari hukum najis, kecuali pada proses istihalah. Kecuali pada proses apa? Istihalah. Seperti diterangkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali Ramali hafizahullah taala dalam Syarah Durrul Bahiyyah fil Masail al Fiqhiyah, beliau menyebutkan bahwa najasa ainiyah tidak bisa dihilangkan kecuali dengan proses istihalah, dan nanti akan diterangkan apa makna istihalah. Kemudian najasa hukmiyah yang tadi kami sampaikan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama najasa mughallata, kemudian najasa mukhaffafa, dan yang ketiga najasa mutawassita. Najasa mughallata adalah najis-najis yang pembersihannya berat, ya, seperti najis liur anjing. Sebagian ulama menyebutkan juga najis babi, ya, najis dari liur babi. Ini najasa mughallata. Najasa apa? Mughallata. Ya, ini pembersihannya diperlukan tujuh kali, kemudian ada tatrib. Ya, saya mengatakan tidak ada tatrib, tidak ada tujuh kali kecuali pada liur anjing. Sebagian memang ada yang menyebutkan juga daging babi, ya. Apa itu namanya, liur babi, ya. Disamakan dengan anjing. Seperti yang seingat saya dalam syarah Umdatul Fiqh Syekh Shalal Fauzan. Coba nanti saya cek lagi. Kemudian yang kedua, ada namanya najasa mukhaffafa. Najasa mukhaffafa adalah najasa yang diringankan. Najasa yang diringankan pembersihannya. Yaitu najasa yang terjadi pada air kencing anak bayi yang masih menyusu. Anak kencing bayi laki-laki masih apa? Yang masih menyusu. Demikian pula bagian dari najasa mukhaffafa adalah najasa madi. Najasa apa? Najasa madi. Dia cukup untuk diperciki. Yaitu dituangkan air di atasnya tanpa dicuci. Kemudian selain itu namanya najasa mutawassita atau najasa pertengahan. Baik, saya lanjutkan. La yusra'u ala adad. Tidak disyariatkan bilangan tertentu, tidak pula tatrib, mencampur dengan tanah. Illa fi lu'abil kalbi, kecuali pada kasus liur anjing. Fil ina, di sebuah bejana, wanahwihi, dan semacamnya. Ucapan dari Syekhuna Nur bin Sya'lan hafizahullah, ja'at najasatun ala saubin aw ala jidarin kaifa uziluha, datang najis pada pakaian atau pada dinding, bagaimana cara menghilangkannya? Ini ya najasa hukmiyah. Bima tuzalu bih, cara membersihkannya adalah dengan apa-apa yang bisa menghilangkannya. Ya, bimarrah, bimarratain, bisalat, biaksar, biakfal, mungkin sekali, dua kali, tiga kali, lebih atau kurang. Ya, hasb al-ihtiyaj, sesuai dengan kebutuhan. Dia bisa hilang, maka itulah yang digunakan. Ya. Baik, selanjutnya beliau mengatakan di sini, idza walagha al-kalbu fil ina, huna yusra'u 'adadu mu'ayyin wa tatrib. Apabila anjing itu menjilat ina, menjilat bejana, walagha wuluk. Wuluk artinya dia memasukkan ujung lisannya, ujung lidahnya ke bejana yang ada air, kemudian dia menggerak-gerakkannya, itu nama wuluk. Minum atau tidak minum. Nah, apabila anjing itu wuluk, kalau terjemahkan menjilat tadi, ke sebuah bejana, maka di situ disyariatkan adadun mu'ayyin wa tatrib, bilangan tertentu dan tatrib, penggunaan turab. Ya, penggunaan turab, ini penggunaan tanah. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadin falyaghsilu sab'a." Apabila kalbu, yakni anjing, dia minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah dia 7 kali. Bilangannya berapa? 7 kali. Wali Muslim ulahu nabi turab, dalam riwayat Imam Muslim, yang pertama kali dicampur dengan tanah. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, wa afiru tsaminah bit turab. Ya, yang 8 campurlah dengan tanah. Ya. Baik. Faturahu maqsudun ayyuta bihi asna'a ghusl al-ina alladhi walagha fil kalb walakin huwa walagha al kalb fil ina. Baik. Tapi law walagha al kalb ala ghairi al ina. Di sini saya mengatakan turab, tanah ya, dimaksudkan dengannya untuk didatangkan di tengah-tengah pembersihan atau penyucian bejana yang dijilat oleh anjing. Ya. Sekarang kalau misalkan anjing ini dia tidak menjilat ke bejana, dia menjilat ke yang lainnya misalkan, dia menjilat ke pakaian misalkan, atau menjilat ke dinding. Kata Syekh, yakfi izalatu asari faqat. Cukup dihilangkan bekasnya. Cukup dihilangkan apa? Dihilangkan bekasnya. Selanjutnya, adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Baul al-gulam alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yundahu wa baul al-jariyah yughsalu. Ya. Air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan karena syahwat. Yani karena keinginan dia. Belum memakan makanan karena syahwat atau karena keinginan dia. Yundahu, cukup dinadhah. Cukup apa? Cukup dinadhah. Nada ini kadang sebagian menerjemahkan diperciki, tapi bukan yang dimaksudkan diperciki itu diciprati ya, orang kendal dia diciprati itu, ya kayak orang bukan, tapi yang dimaksudkan diperciki adalah dikasih air di atasnya, diperjalankan air di atasnya banyak-banyak, seperti diterangkan Syaikh Al-Fauzan dalam Syarah Umdatul Fiqh. Jadi di apa, dituangkan air di atasnya banyak-banyak. Iya. Baik, itu namanya nadhah. Itu namanya nadhah. Nah, ini dikatakan air kencing anak laki-laki yang belum makan karena syahwat. Maksudnya dia belum memiliki makanan pokok kecuali ASI. Kalau seandainya dia sudah makan roti, dia sudah makan pisang, ya. Tapi itu belum menjadi makanan pokok dia. Bahasa yang lainnya, itu bukan karena keinginan dia untuk makan itu. Iya. Baik, maka ini masih masuk di dalam kategori yang bisa untuk diperciki tadi. Tapi kalau misalkan dia makan sudah dengan syahwat, dengan keinginan dia maksudnya, ya, karena itu sudah menjadi makanan pokok juga, maka saat seperti itu dia disamakan dengan air kencing jariyah, yaitu anak bayi perempuan. Dan di sini saya mengatakan wabaulul jariyah yughsalu, adapun air kencing anak perempuan dia dicuci. Dan di sini saya mengatakan fa najasatu baulihi najasatun khafifatun mukhaffafa. Nah, najis dari air kencing anak laki-laki bayi yang masih belum makan makanan karena keinginan dia, yakni makanan pokoknya masih ASI, ini najisnya najis yang khafifah, yang ringan dan diringankan. Kemudian ketentuan yang keempat, al-istihalatu mutahhiratu. Istihalah ini mensucikan. Apa makna istihalah? Istihalah adalah at-tahawul, berpindah ya. Istihalah maknanya adalah at-tahawul alias berpindah. Yang dimaksudkan di sini at-tahawul min hay'atin ila hay'atin. Ya, yuhawwil hukma syai'. Berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yuhawwil hukma syai'. Ini juga memindah hukum sesuatu. Memindah hukum sesuatu. Jadi istihalah itu perpindahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya. Karena ada perpindahan antara satu bentuk ke bentuk yang lainnya, maka berpindah pula hukumnya atau berubah pula hukumnya. Misalnya contohnya ba'rah, ba'ratu himar. Al-asl fi an-najasa. Ya. Kotoran apa itu? Keledai. Hukum asalnya dia najis. Ya, hukumnya dia najis. Kenapa? Li'anna rausuna la yu'kalu lahmuhu. Karena ini adalah kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kotoran binatang yang tidak boleh dimakan apa? Dagingnya. Nah, ini di madhab Hambali ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal mukadimah. Kemudian selanjutnya ya, fa hadhihi ar-rawsa, kotoran ini, idza hurriqat wa sarat rumadan, kalau dia dibakar dia menjadi rumad, menjadi abu, wa sarat ma'at turab, dan kemudian dia bersatu, bercampur dengan tanah, fa hadhihi ar-rawsa sarat tahira, maka kotoran ini dia menjadi apa? Menjadi suci. Ya, au hadha asaruha alladhi baqiya ba'da sara tahiran, atau bekas ya, bekas dari kotoran tersebut dia menjadi suci. Kenapa? Karena sudah berubah. Karena sudah berubah. Maka di sini fal istihalatu mutahhiratun. Istihala ini mensucikan. Kita tidak mengatakan, "Oh, enggak, ini tetap najis ini." Karena ini tadinya adalah kotoran keledai. Enggak, karena dia sudah berubah, maka dia sudah tidak najis. Ya. Ai tahawwala syai'. Ya. Tahawwala syai'u an asli ila syai'in tahir. Hada yuhawwiluhu ila tahir. Atau tahawwalu syai'i an aslihi ila syai'in tahir. Perpindahan sesuatu dari asalnya, dari bentuk asalnya kepada sesuatu yang suci. Ini merubah dia menjadi sesuatu yang suci. Merubah hukum dia menjadi sesuatu yang apa? Yang suci. Pertama, seperti pendalilannya adalah seperti apa itu, minuman keras ya, khamar. Nah, khamar ini dia pada satu fase dia menjadi khamar. Khamar ya. Kalau misalkan seorang kalau zaman dahulu khamar misalkan menggunakan anggur. Pada satu fase dia menjadi khamar. Tapi kalau dibiarkan nanti dia akan menjadi cuka. Kalau dibiarkan dia akan menjadi apa? Menjadi cuka. Maka khamar berubah menjadi cuka. Baik. Nah, di sini ulama mengatakan sebagaimana pernyataan apa Syekh di sini, khamar ini menurut jumhurul ulama dia najis. Tapi ketika dia sudah menjadi cuka, maka hukumnya jadi suci. Maka hukumnya jadi apa? Jadi suci. Baik. Maka di sini istihalah mutahhiratu. Gambaran dari istihalah ini yang mungkin mudah bagi kita di masa ini adalah alat atau teknologi yang merubah air yang kotor menjadi air yang bersih. Ya kan, ada kan? Jadi airnya itu kotor, kemudian dengan alat tersebut ya berubah menjadi air yang bersih. Kalau misalkan dicek di laborat pun kandungan-kandungan yang berbahaya itu sudah tidak ada pada air yang hasil dari pada air hasil dari alat tersebut. Ini namanya istihala. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa najasa terbagi menjadi dua, ainiyah dan juga hukmiyah. Dan najasa ainiyah tidak ada yang bisa atau tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dirubah, tidak bisa disucikan kecuali dengan proses istihala, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Ramali hafizahullah taala dalam syarah Durar Al-Bahiyah. Bismillah. Baik, selanjutnya bab yang ke-11, babul haid. Haid secara bahasa berasal dari kata as-sayalan, berjalan. Ya. Wal maqsudu bil haid inda ulama syariah. Jadi maksudkan haid menurut ulama syariah yang secara istilah ya, dima tabi'iyyah tusibul mar'ata fi ayyamin ma'lumatin idza balagat, darah tabii, darah alamiah yang ya menimpa seorang wanita pada hari-hari yang telah diketahui, idza balagat, apabila dia sudah haid, apabila dia sudah balig. Darah alamiah yang menimpa seorang wanita pada hari-hari yang telah diketahui, idza balagat, apabila dia telah balig. Ya. Jadi ini darah normal, ya, darah tabii, darah normal, darah manusia apa, darah alami, gitu ya. Atau mungkin saya bisa terjemahkan dima tabii, ya, darah yang normal, ya, darah yang normal yang menimpa seorang wanita pada hari-hari yang telah diketahui, idza balagat, apabila dia telah balig. Ya. Baik, bukan darah karena sakit ya. Kalau dia darah karena sakit, nanti masuknya ke istihadah. Baik, selanjutnya saya mengatakan di sini wa fihi thalathatu dhawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. ada tiga ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama. Ad-dima'ul kharijatu minal mar'ati thalathatun. Darah yang keluar dari seorang wanita, yang pada kemaluan wanita itu ada tiga macam. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga apa? Istihadah. Kalau tadi haid sudah diketahui ya. Ada pun nifas ya, dima tanziru alal mar'ah bisababil bidada. Darah yang menimpa seorang wanita karena sebab melahirkan. Tanziru ba'dal wiladah, dia keluar setelah melahirkan. Waqad tanzilu qubailal wiladah, terkadang dia keluar mendekati persalinan. Biyaumin au yaumaini, sehari atau dua hari. Yani hamin satu, hamin dua. Ya, musahabatan litolak, yang diiringi dengan apa? Diiringi dengan kontraksi. Baik, jadi kalau dia ada darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita terkait dengan kelahiran, terkait dengan persalinan, maka dia darah nifas. Antah keluar setelah persalinan, saat persalinan, setelah persalinan, atau sebelum persalinan, sehari atau dua hari, yakni hamin satu atau hamin dua, hamin satu atau hamin dua, dengan ketentuan, dengan syarat ada tolak, yakni ada kontraksi. Jadi yang keluar dia darah, kemudian ada kontraksi, dan dia mendekati kelahiran atau mendekati persalinan, hamin satu atau hamin dua, dia sudah terhitung apa? Terhitung darah nifas. Baik, kemudian di sini Syekhuna Nur bin Sya'lan hafizahullah taala menyatakan wa hiya syaqiqatul haid. Dan darah nifas ini saudara kandungnya darah haid. Bainaha wa bainal haid taqarub katsir. Antara dia dengan haid ada kedekatan yang sangat banyak. Ya. Takhtalif fi asya' yasirah. Perbedaan itu hanya pada beberapa perkara saja yang sedikit. Minha, di antara perbedaan itu adalah al-muddah, dari sisi lamanya. Ya, contohnya haid lamanya maksimalnya adalah 15 hari. Haid maksimalnya adalah apa? 15 hari menurut pendapat jumhurul ulama. Sementara nifas paling lamanya adalah 40 hari menurut jumhur al-ulama. Adapun istihadah adalah istimraru nuzulid dam wa jarayanihi fi ghairi awanihi. Ya, terus menerusnya, atau darah yang keluar secara terus menerus, fi ghairi awanihi, pada selain waktunya. Pada selain waktunya, ya, ini enggak normal ya, enggak normal. Misalkan seorang wanita darah haid 7 hari, ternyata darahnya itu keluar lebih daripada itu, maka ini namanya istihadah. Ya, darah yang keluar terus menerus tidak pada waktunya, ini tidak pada waktu yang biasa dia keluar. Dan ini adalah penyakit yang menimpa seorang wanita, penyakit yang menimpa seorang wanita. Nah, orang yang tertimpa seperti itu dia namanya istihadah. Nah, saya tambahkan ya di sini penjelasan tentang istihadah ini. Ya, kalau istihadah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innama hiya irq, ya. Istihadah itu semata-mata karena irq. Yani urat darah yang pecah. Ya. Jadi istihadah itu urat darah yang pecah. Makanya ini luka. Ya, luka istihadah itu karena luka, ada urat darah yang pecah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti akan dilihat ya perbedaan antara darah haid dan darah istihadah, di antaranya kalau darah istihadah ini dia darah segar, karena memang dia luka. Barat kata misalkan luka di luar itu kan darahnya segar. Beda kalau darah haid, kalau darah haid dia darahnya itu darah menggumpal, bukan darah yang segar cair itu. Baik. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan innama huwa ruqdhatun minasyaitan. Ya. Istihadah itu ruqdhah, pancalan, tendangan dari syaitan. Tendangan dari syaitan. Maka di sini dalam syarah bulughul maram tasyilul ilmam fi fiqhil ahadits min bulughil maram Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullah taala beliau menyebutkan bahwa sebab hisinya orang terkena istihadah itu atau sebab ilmiahnya, sebab tinjauan medisnya gitu ya, tinjauan medisnya itu karena adanya urat darah yang pecah. Ya. Tapi di situ ada sebab yang lainnya. Ya, ada sebab yang lainnya. Ini sebab yang tersembunyi. Apa itu? Kenapa bisa pecah? Itu perbuatan syaitan. Itu perbuatan siapa? Perbuatan syaitan. Maka di sini seseorang dituntut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena dia bisa membahayakan, bisa mengganggu ya manusia melalui anggota apa? Melalui organ tubuh dalam dia. Ya, organ tubuh dalam dia. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan dari penjelasan Syekh Nur bin Sya'lan habibullah. Az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua, yahrumu bil haidi, atau ketentuan yang kedua, yahrumu bil haidi sab'atu asya. Diharamkan bagi orang yang haid 7 perkara. Diharamkan bagi orang yang haid 7 perkara. Yang pertama al-jima', hubungan biologis, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tazilun nisaa'a fil mahid, jauhilah wanita pada mahid. Ya, jauhilah wanita pada apa? Pada mahid, yaitu pada saat dia haid. Mahid ini juga merupakan isim makan, ya, isim makan. Ya, nah isim nama yang menunjukkan tempat. Ini tempat wanita itu haid pada kemaluannya. Ya, kemudian juga yang kedua at-talaq. Ya, at-talaq. Talak. Nah, ini juga diharamkan bagi seseorang mentalak istrinya pada saat haid. Maka saya di sini mengatakan yahrumu 'ala ar-rajuli ay yutalliqa zawjatahu hala haidiha. Haram bagi seorang laki-laki dia mentalak istrinya pada saat istrinya sedang haid. Walakin at-talaq as-sahih, akan tetapi talak yang benar itu idza kanat fit tuhrin lam yujami'ha fi hadha wa talaqus sunnah. Talak yang benar atau talak yang sah gitu ya maksudnya adalah talak yang diberikan atau dijatuhkan pada saat seorang wanita itu suci, yang mana pada masa tersebut sebelum ditalak dia belum digauli. Ya, saya ulang. Talak yang sah itu adalah talak yang dijatuhkan kepada seorang wanita yang sedang suci, yang mana dia belum digauli pada masa suci itu. Dia belum digauli pada masa suci tersebut. Maka seorang wanita apabila dia sedang haid tidak boleh ditalak. Atau misalkan dia sedang suci, tapi sebelumnya mohon maaf ini, ya, sang laki-laki ini, sang suami ini menggauli istrinya. Setelah menggauli dia mengatakan kamu saya talak, tidak boleh. Dia tidak boleh. Kenapa? Karena pada masa suci itu sebelumnya dia pernah menggauli. Baik. Ini hukumnya haram, akan tetapi talaknya terjatuh atau ya talaknya jatuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga, diharamkan bagi seorang wanita yang haid untuk sholat. Ya, ini wanita yang jatuh. Kemudian yang keempat puasa. Ya. Yang keempat puasa. Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisat ihdaqunna idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Ya. Dikatakan bukankah seorang di antara kalian apabila dia haid, ya, dia tidak salat dan tidak berpuasa, dan ini adalah bentuk dari kekurangan dia di dalam perkara agama. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke 5, at-tawaf. Diperbolehkan bagi seorang wanita, diharamkan bagi seorang wanita yang haid untuk bertawaf. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait, ya. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jemaah haji. Ya, lakukanlah apa yang dilakukan orang yang haji. Illa anta tufi bil bait, kecuali engkau tawaf di Baitullah. Maka tawaf di Baitullah ketika haid enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, kemudian juga yang keenam, al-muksu fil masjid. Diam atau duduk di masjid. Ya, duduk di masjid bagi orang yang haid ini diharamkan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan adalah hadis Ummu Atiyah. Pasalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan al-awatik, wanita-wanita yang sudah balig. Ya, wadawatul hudur, wadawatul hudur, demikian pula perawan-perawan, wadhuyat, termasuk orang-orang yang haid, fi salatil Id, pada saat salat Id. Liyashhadnal khair wa da'watal muslimin, agar supaya mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Wa ya'tazilu al-haidu atau wa ya'tazilu al-huyyadu al-musalla, dan wanita-wanita yang haid dia menyingkir dari tempat sholat atau i'tizal, memisahkan diri dari tempat sholat. Nah, di sini musalla al-Id ma'ruf annahu makan wasi' sahra fala laysa masjidan. Nah, musalla Id ini maksudnya, ini musalla Id ini suatu hal yang ma'ruf, dikenal tempat yang lebar, yang luas, bukan masjid, ya. Fa in kana al-huyya umirna ay ya'tazilna al-musalla alladhi laysa bi masjid. Kalau orang yang haid, ya, diperintahkan untuk menyingkir dari musalla, tempat orang salat, padahal itu bukan masjid, fa min babi aula ay ya'tazilna al-masjida wa hadha huwa qawlu jamaahir ahli al-ilmi. Maka lebih pantas lagi seorang wanita dia menghindari masjid saat haid, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan hampir semua ulama kita menfatwakan seperti itu. Kecuali seingat saya Syekh Al-Albani, ya. Hampir ulama kita semuanya dari ulama di masa ini menfatwakan seperti itu. Kemudian kadzalika, kemudian selanjutnya yang berapa? Yang ketujuh, mashul mushaf. Mengusap mushaf. Ya. Menyentuh mushaf, ya. Jadi menyentuh mushaf bagi orang yang haid enggak boleh. Ya. Syekh di sini mengatakan mashul mushaf yahrumu 'ala al-muhdith hadatan asghar wa kadzalika yahrumu 'ala al-mar'ah al-ha'id, ya, sawa'un kanat turidu al-muraja'a, ya. Jadi mengusap mushaf, menyentuh mushaf ini haram bagi orang yang berhadas, entah hadas kecil atau hadas besar, enggak boleh. Hadas kecil atau hadas besar haram hukumnya. Ya, demikian pula, saya ulang, ya, menyentuh mushaf ini haram bagi orang yang berhadas kecil. Demikian pula haram bagi seorang wanita yang haid. Ya, ini hadas besar, ya, termasuk juga wanita yang haid. Kalau dia misalkan ingin murojaah, ya, alasan ingin murojaah tetap haram. Kalau dia ingin murojaah maka dia membalik-balik mushaf dengan haid, dengan penghalang yang bukan bagian dari mushaf. Saya tambahkan di sini, penghalang yang bukan bagian dari mushaf. Ya, jadi misalnya mushaf, ya. Wah, ini kan penghalangan sampul, enggak, sesuatu yang tidak menyatu dengan mushaf. Misalkan dia menggunakan tisu, boleh bagi orang yang hadas besar atau hadas kecil. Tapi kalau dia langsung, sementara dia hadas besar atau hadas kecil mushaf, maka enggak boleh. Ya. Kalau dia mushaf, ya, kalau dia buku tafsir atau misalkan apa terjemahan, maka ini tidak masalah. Ya. Kalau misalkan dia menghafal menggunakan, dia membaca menggunakan hafalannya, itu tidak masalah. Kemudian ketentuan yang ketiga, yubahu ba'dan kita'i al-haydi wa qabla iktisal salah satu asya, diperbolehkan setelah terhentinya haid dan sebelum mandi tiga perkara. Ya, jadi setelah terhentinya haid, sebelum mandi, dia diperbolehkan tiga perkara. Nah, sebelum saya terangkan di sini, saya tambahkan di, tidak dijelaskan di sini, tapi saya tambahkan, seorang wanita itu dia terlihat terhenti haidnya itu dengan satu dari dua hal. Ya, yang pertama dengan al-qassatul baida. Ya, al-qassah al-baida, atau saya ringkaskan dengan dua tanda. Yang pertama keputihan. Ya, jadi kalau misalkan seorang wanita itu dia haid kemudian darahnya itu sudah kelihatan enggak keluar, Ya. Jadi begini. Wanita itu saat dia haid darahnya itu pasti keluar. Ya. Tapi bukan artinya darahnya itu ngucur terus kayak orang kencing itu enggak. Ya. Tanda kalau darah itu keluar adalah, mohon maaf ini, tempat kemaluan wanita itu dia belum kering. Ya. Belum kering. Maka seorang wanita ketika dia merasa darahnya itu tidak ngucur, itu belum tentu dia berhenti. Ya. Kenapa? Karena namanya keluarnya darah haid itu, ada kalanya pas ngucur, ya, pas ngucur mengalir, ada kalanya dia enggak mengalir. Ya, tapi dia semacam apa ya, merembes ini mungkin ya. Ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan ketika seseorang misalkan dia sudah merasa tidak darahnya tidak mengalir, maka untuk memastikan dia itu sudah selesai haidnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan adanya keputihan yang keluar dari vagina seorang wanita. Maka kalau keputihan itu sudah keluar, maka berarti darahnya sudah terhenti. Tapi tidak semua wanita mengalami hal yang semacam itu. Ya, cara yang kedua adalah dengan memasukkan kapas. Mohon maaf ke kemaluan wanita. Setelah dia misalkan dia cuci ya, dia bersihkan, kemudian bersih sudah, kemudian dia masukkan kapas di situ, ada kapas itu keluar dalam keadaan bersih atau masih ada keruh-keruhannya. Kalau misalkan masih ada bentuk-bentuk darahnya, berarti dia belum selesai. Tapi kalau misalkan bersih putih, berarti dia sudah selesai. Oke. Maka ini cara mengetahui terhentinya darah haid. Kalau misalkan sudah berhenti, maka saya di sini mengatakan diperbolehkan setelah terhentinya darah haid ya, dan sebelum mandi tiga perkara. Yang pertama asyam, berpuasa. Yang pertama apa? Berpuasa. Jadi misalkan dia terhenti darah haid jam 4. Ya, jam 4 dia berhenti. Kemudian jam 4.5 menit subuh. Ya, subuh jam 4.5 menit. Ya, dia belum sempat mandi, boleh apa enggak dia puasa? Boleh. Diperbolehkan. Kemudian yang kedua at-talak. Talak ini dia boleh ditalak ya. Boleh ditalak. Enggak nunggu mandi dulu. Kemudian yang ketiga al-muksu fil masjid bi wudu'in. Dia boleh berdiam diri di masjid dengan berwudu sebelumnya. Ya, dia boleh berdiam di masjid setelah sebelumnya apa? Setelah sebelumnya berwudu. Ini tiga perkara yang diperbolehkan. Kemudian saya bacakan penjelasan dari Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala terkait dengan masalah haid dan istihara. Umurun yasira tata'allaqu aidan bi babil haid wa hali al-mustahada. Ya, satu ya, beberapa permasalahan kecil atau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan haid dan yang berkaitan dengan bab haid dan keadaan orang yang istihadah. Di sini saya mengatakan orang yang terkena istihadah itu ada tiga keadaan. Yang pertama mumayyizah. Seorang wanita yang mumayyizah, maksudnya ta'lam haidaha wa kadzalika ta'lam istihadataha. Dia mengetahui haidnya, dia mengetahui istihadahnya. Dia mengetahui kalau itu darah haid ataupun darah istihadah, paham dia? Ya. Kenapa? Karena darah haid dan darah istihadah itu memiliki perbedaan. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya darah haid ini la yatajallad. Darah haid la yatajallad. Ya, dia tidak menggumpal. Ya. Amma damul istihadah yatajallad. Adapun darah istihadah dia yatajallad, menggumpal saat keluar maksudnya. Jadi kalau darah haid saat keluar dia tidak menggumpal. Dia menggumpal di dalam. Saat keluar dia tidak menggumpal. Ya. Saat di luar maksudnya. Nah, kalau darah istihadah di dalam dia seperti darah biasa. Kalau dia luka tadi, sebagaimana luka kan dia keluar darah biasa, baru setelah itu dia menjadi menggumpal. Karena darah istihadah saat keluar dia menggumpal. Baik, kemudian selanjutnya darah haid itu aswad. Aswad sakhin, warnanya hitam, berbau warnanya hitam sakhin, kental. Ya, kental. Ya. Atau coklat tua. Ya. Adapun darah istihadah dia warnanya merah seperti darah luka. Ini dari sisi apa? penampilan penampilan darah. Demikian pula perbedaannya, kalau darah haid itu bau, kalau darah istihadah tidak bau. Kemudian darah haid itu ada batas waktunya. Ini 15 hari tadi. Kalau darah istihadah mangga. Darah istihadah tidak. Nah, ini perbedaan-perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Kapan seorang wanita dia mendapati darahnya seperti itu berarti haid? Kalau seperti ini berarti istihadah. Ya. Maka orang yang mampu atau darahnya apabila orang yang darahnya terbedakan, maka dia bersikap atau mengambil kesimpulan hukum terkait urusannya, terkait perkaranya melalui tamyiz atau melalui pembedaan sifat darah. Ya. Ya, kemudian selanjutnya kalau dia ghairu mumayyizah, ya, darahnya tidak terbedakan, dia enggak bisa bedain darah, karena memang darahnya bukan artinya dia wanita enggak bisa membedakan darah, ya, karena kan bisa dikasih tahu. Tapi ini maksudnya darahnya itu warnanya berubah-ubah, bingung darahnya. Ya, darahnya itu bingung, darahnya itu enggak bisa dibedakan. Maka kalau seperti itu, ya, dia memiliki adat biasanya. Dia memiliki adat kebiasaan. Dia memiliki adat. Kalau dia memiliki adat kebiasaan, dia mengetahui haidnya. Ya, misalkan haidnya 3 hari, 6 hari, 7 hari di awal bulan misalkan, ya. Di awal bulan dia mesti haid. Karena ada wanita yang seperti itu. Ya, kalau di awal bulan pasti dia haid. Ya. Nah, nanti haidnya berapa hari? Setelah itu selesai. Ya, terus seperti itu. Nah, ketika suatu ketika dia misalkan ada istihadah, ya, dan darahnya itu tidak bisa terbedakan, maka dia menggunakan adat kebiasaannya. Dia menggunakan adat kebiasaannya. Yang keluar darah warna apapun dia enggak peduli. Kalau kebiasaannya misalkan 6 hari sudah 6 hari. 6 hari sudah. Yang ketujuh mau darahnya keluar merah, hitam, kuning misalnya. Itu terkait dengan ibadahnya tidak ada masalah. Ya, dia dihukumi haid hanya pada 6 hari saja. Baik, kemudian di sini selanjutnya seorang wanita yang mutahayyirah. Mutahayyirah itu darahnya tidak terbedakan, dia juga enggak punya adat. Seperti misalkan orang yang baru haid. Ya, kalau orang yang semacam ini, maka dia mengembalikan kepada kebiasaan keluarganya. Ya, keluar darah, kok ini darahnya kok enggak bisa dibedakan? Dan ternyata dia baru awal-awal keluar darah, maka dia kembalikan kemana? Ke adat keluarganya yang paling dekat, misalkan ke kakaknya atau ke adiknya atau ke ibunya. Ya. Gitu ya. Entah 6 hari atau 7 hari, itu dikembalikan ke kebiasaan dari orang terdekatnya. Nah, terkait dengan sholatnya orang istihadah, hukum-hukum terkait dengan orang yang istihadah. Di sini saya mengatakan terkait dengan sholatnya ada tiga keadaan. Kadar wajib bagi seorang yang istihadah adalah dia berwudu untuk setiap mau sholat. Jadi setiap dia mau sholat dia apa? Dia berwudu. Ya. Ya. Dan setiap mau sholat dia berwudu. Walaupun jadi mencuci kemaluannya, ya, mencuci kemaluannya, kemudian menghilangkan najisnya. Ya, misalkan sekarang itu dia pakai pembalut, setiap mau sholat dia istihadah, dia ganti, dia cuci, kemudian dia ganti, kemudian setelah itu dia berwudu. Misalkan dia nanti pas waktu sholat dia keluar darahnya, itu enggak masalah. Tapi setiap dia mau sholat dia ganti pembalutnya, dia bersihkan, maaf, kemaluannya, dia ganti pembalutnya, kemudian dia sholat. Keluar saat sholat enggak masalah. Tapi nanti ketika dia mau sholat, dia seperti itu lagi. Ini kadar wajibnya. Nah, kemudian ada pun sunnah dia disunahkan untuk mandi setiap mau sholat. Disunahkan untuk mandi setiap mau sholat. Dan dia diperbolehkan untuk menjamak. Karena memang ini perkara yang sulit, ya. Perkara yang sulit. Misalkan dia harus ganti terus. maka dia diperbolehkan untuk menjamak dengan jamak suri, dengan jamak suri, bukan jamak hakiki ya, tapi jamak suri. Bagaimana jamak suri? Jamak suri itu dia lakukan sholat waktu yang pertama dimepetkan, dimepetkan, bukan keluar ya, dimepetkan. Misalkan waktu zuhur dengan asar, waktu zuhur dengan asar. Ya, maka dia zuhurnya dipepetkan, mungkin kalau misalkan sholat 4 rakaat 10 menit, jadi dipepetkan 10 menit sebelum asar dia sholat. Kemudian setelah itu dia sholat asarnya di awal waktu, sholat asarnya di awal waktu. Demikian pula maghrib dan juga isya. Selesai pembahasan di kitabul haid dan juga selesai pembahasan kitab thaharah, insyaallah kita akan masuk pada kitab shalah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab, kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Naktabi bi hadzal qadar bi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.